gak ada uang buat makan. Sampai lo tega ngelakuin ini sama teman tongkrongan lo sendiri. Tak menyangka kalau lo seburuk itu, tak terlintas dalam benakku untuk berpikir kalau lo seorang cepu. Dipikir-pikir gue sama lo gak pernah sedikit ada urusan, gak pernah bikin lo sakit hati. Suara brother-brother gue, coba lu nyanyi yang keras biar suatu saat nanti dia denger lagu ini, ya enggak? Dio, masuk nak. Ininya ada bu. Ada tuh, masih tidur. Baru pulang tadi pagi. Hah? Baru pulang dari pagi? Thank you.

yang ku berikan kini telah sia-sia. Thank you. sumpah yang kau ucapkan. Hingga kini kami tak lagi jaya akan janjimu. Dari dahulu hingga sekarang cuma janji, gak ada bukti, omong kosong. Hingga rasa kecewa pun mendarat di hati, ku sakit hati kalau janji gak ditepati. Janji gak ada bukti, omong kosong, hingga rasa kecewa

semua yang pernah aku jalani di sini yang berikan damai di hati dari semua yang pernah. Guys. nyanyikan lagu bagi kaum-kaum yang terbuang, kehilangan semangat juang, terlena dalam mimpi panjang di tengah hidup yang bimbang.

melihat jutaan mata nana, mendengar irama dansa. Tenggelam dalam botol bir, lusuh dan berbusa. Tanah kandung aku terserang birahi.

lahir di negeri sulap. Aku besar di Republik Sulap. Negerinya para pakar pesulap, suka menyulap apa saja. Dari gak ada hingga di ada-ada, dari yang ada hingga tiada.